abna yataqaddamun wa illa yakhruj min masjid. Al abna yataqaddamun wa illa yakhrujun min masjid. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada garis kita insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca penjelasan sedikit dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala tentang perhatian para ulama terhadap akidah al-islamiyah. Mereka barakallahu fikum menyebutkan bahwa akidah merupakan prinsip dasar, fondasi utama dari setiap al-amal. Barakallahu fikum. Karena pentingnya perkara akidah, para ulama dari semenjak masa yang silam sampai sekarang, mereka senantiasa menyusun, mengarang karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan akidah, i'tiqad. Barakallahu fikum. Karya-karya mereka terus beruntut. Muncul satu karya, kemudian muncul setelahnya karya yang lain dalam perkara al-aqidah pada setiap masa. Pada setiap masa, barakallahu fikum. Karena mereka mengetahui bagaimana butuhnya setiap daerah, setiap negeri, setiap bangsa terhadap pemurnian akidah, pembersihan akidah, barakallahu fikum, sebagai awal mula dan sebagai dasar akan terperbaikinya umat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika dasar akidah benar, maka amalan-amalan yang lain pun akan mengikuti, akan mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa amalan-amalan anggota badan ini tergantung dengan bagusnya al-qalb, hati yang ada pada sebuah jasad. Ketika hati tersebut baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Lisannya tidak akan mengucapkan kecuali kebaikan. Tangannya tidak dipakai kecuali dalam perkara kebaikan. Langkah kakinya tidak diarahkan kecuali pada perkara yang barakallahu'alaikum mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Barakallahu'alaikum. Fa'idha saluhat saluhal jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Apabila barakallahu fikum hati itu dalam kondisi baik, maka akan baik seluruh jasad. Ketika hati itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Sehingga barakallahu fikum hati tidak akan terperbaiki kecuali dengan al-aqidah, kecuali dengan al-aqidah al-islamiyah as-sahihah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang barakallahu fikum siapa mereka ahlul hadis. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau menamai kitab beliau dengan Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf wa ashabil hadith, akidah para salaf dan ahlul hadis. Ahlul hadis, barakallahu fikum, kenapa beliau menisbahkan akidah itu terhadap ahlul hadis? Karena barakallahu fikum, ahlul hadis adalah at-ta'ifah al-mansurah, sehingga akidah mereka adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar. Barakallahu fikum. Ahlul hadis adalah at-ta'ifah al-mansurah, yang mana ahlul hadis adalah marja'ul ummah, sebagai rujukan umat, sebagai rujukan umat. Di sana ada para fuqaha, di sana ada para mufassir, di sana ada mu'arikh, ya, para mu'arikh, para ahli sejarah, ada ahli fikih, di sana ada ahli tafsir, ada ulama ahli fara'id, dan yang semisalnya dari para ulama. Tetapi barakallahu fikum, beliau nisbahkan akidah ini kepada ahlul hadis, dikarenakan ahlul hadis hum at-ta'ifah al-mansurah. Barakallahu fikum. Mereka para fuqaha, al-mufassirun, al-mu'arrikhun, mereka seluruhnya barakallahu fikum sangat perlu, butuh kepada ahlul hadis di dalam barakallahu fikum, ya, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang ahadith, rijal al-ahadith, menjelaskan asar, sahihnya, dhaifnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau membawakan nas la tazalu ta'ifah al-mansura awa ta'imah nam bi amrillahi la yadurruhu man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wahum bahiruna ala dhalik. Beliau membawakan hadis ini sebagai nas dalil bahwa di sana senantiasa ada kelompok yang senantiasa menampakkan al-haq, senantiasa berada di atas al-haq, tidak akan membahayakan mereka, memudrotkan mereka. Nam siapapun yang menyelisihi, siapapun yang menentang, la yadurruhum, tidak akan memudrotkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni qiyam as-sa'ah. Para ulama di masa yang silam dari ahlul hadis, beliau menyebutkan di antara sederetan nama-nama para ulama ahlul hadis seperti Abdul Mubarak Yahya ibn Ma'in, kemudian Ali al-Madini, Ali ibn al-Madini, al-Bukhari wa Tirmidzi, Muslim wa ghairihim, dan yang selain mereka dari para ulama ahlul hadis. Barakallahu fikum. Sampai-sampai para ulama sufiyah pun dan selain mereka mengakui tentang kemampuan, keahlian mereka para ulama ahlil hadis. Mereka membutuhkan penjelasan tentang tafsir dan semisalnya dari para ulama ahlil hadis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka para mufassirin yang dikenal, yang menjadi rujukan umat, baik dari ahli sunnah maupun dari selainnya, mereka dari kalangan ahlul hadis. Dari kalangan ahlul hadis sebutkan seperti al-imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, mufassir. Dia juga adalah dari kalangan ahlul hadis, para ulama ahlil hadis. Demikian pula al-imam Ibn Jarir al-Tabari. Al-imam Ibn Jarir al-Tabari. Demikian pula di sana Abdul Razak sahibul musannaf, Abdul Razak As-San'ani Abul Hammam rahimahullah, min ulama al-Yaman, beliau min a'immati ahli al-hadis wa kadzalika mufassir. Beliau juga termasuk dari mufassir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak akan mendapati tafasir yang padanya tafsir Quran bil Quran, sunnah bis tafsir Quran bis sunnah wa bil athar wa bi aqwalis sahabah illa min indihim. Kita tidak bisa, kita tidak mendapati tafsir, ya, yang benar, yang sahih. Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan ahadis, dengan athar para sahabah, dengan aqwal al-ulama, kecuali dari sisi mereka ahlul hadis. Adapun mereka Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah, mereka juga punya tafsir, punya tafsir. Akan tetapi tafsir tafsir mereka malau, mereka penuhi dengan takhayulat wal khurafat wal ahadits adh-dha'ifah wal mawdu'ah wal muhalhalah. Kitab-kitab tafsir mereka, mereka penuhi dengan takhayulat, ya, khurafat, bid'ah, kemudian kebid'ahan-kebid'ahan. Demikian pula ahadits al-mawdu'ah, hadis-hadis mawdu', palsu, munkar, au dha'ifah, atau hadis-hadis dha'if. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau dari cerita-cerita asatir al-awwalin, cerita-cerita orang-orang terdahulu, al-maghdubah, yang dibuat-buat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mereka menyatakan bahwa apa yang mereka perbuat dari mengarang tafsir, tafsir-tafsir terhadap Al-Quran Al-Azim, tidaklah dari mereka kecuali memudaratkan umat. Apa yang muncul dari kemudaratan, bahaya, kesesatan dari tafsir-tafsir mereka, itu lebih banyak dibandingkan manfaat yang mereka timbulkan, daripada manfaat yang mereka timbulkan. Qala hafizahullahu ta'ala, kemudian Syekh Rabi' hafizahullah beliau menjelaskan, qala fal umdatu fi abwabil aqaid, maka al umdah, inti pokok utama dalam bab-bab aqaid, akidah, wa fi sihhatil ahadits wa dha'fiha, dalam ahadits yang sahih atau sahnya hadis dan kedhaifan hadis, wa fi tamyizil hadis sahihihi min dha'ifihi wa bayanir rijal, demikian pula dalam perkara tamyiz, membedakan antara ahadis yang sahih ataupun yang dha'if, wa bayanir rijal, demikian pula penjelasan terhadap rijal, yakni rijal-rijal hadis, apakah ini rijal yang qawi atau dha'if, rijal ini thiqah atau barakallahu fikum, ya, dari rijal hadis al-munkarah atau al-mawdu'ah dan semisalnya. Mereka para ulama ahlul hadis yang memiliki kemampuan dalam bab ini. Qala kullu hadha inda ahlil hadis, semuanya ini ilmunya di sisi para ulama ahlil hadis, di sisi para ulama ahlil hadis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Fa huqqa liman yashhadu lahum an yashhada annahum ahlul haqq wa annahum at-ta'ifa al-mansurah allati nassa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berdasarkan ini semua, maka sangat pas, sangat pantas, ya, dan sangat cocok, benar, tepat kalau seandainya mereka mempersaksikan, buat mereka para ulama ahli hadis, an yashhada annahum, mereka mempersaksikan bahwa mereka para ulama ahlul hadis, annahum ahlul haq, bahwasanya mereka lah ahlul haq, para ulama ahlul hadis, mereka lah ahlul haq. Barakallahu fikum. Wa annahum at-ta'ifa al-mansurah, bahwa yang dimaksud dengan at-ta'ifa al-mansurah adalah ahlul hadis. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang makna dari hadis la tazalu ta'ifatun min ummati ila akhir hadis, beliau menjelaskan, in lam takunu hadhihi ta'ifah al-mansurah ashabal hadis fala adri manhum. Kalau seandainya ta'ifah al-mansurah ini bukan ahlul hadis, saya enggak tahu lagi siapa. Kalau seandainya itu bukan ahlul hadis, saya enggak tahu lagi siapa mereka itu. Maksudnya apa? Itulah yang dimaksud dengan at-ta'ifah al-mansurah. Mereka lah ahlul hadis. Mereka lah yang paling pantas untuk disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sangat-sangat penting ya kita mempelajari ilmu mustalah hadis, barakallahu fikum, mengenal, mengerti tentang ilmu yang berkaitan tentang hadis, membedakan hadis mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan, barakallahu fikum, mana hadis dhaif, hadis maudhu'ah ya yang dipalsukan, hadis mungkar atau hadis barakallahu fikum syadz atau hadis mudraj dan yang semisalnya dari macam-macam ahadis, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi tentunya bukan hanya sampai barakallahu fikum kita mengenal definisi saja, tapi di sana ilmu hadis itu sangat luas, sangat luas barakallahu fikum dari cabang ilmu mustalah. Di sana ada bab barakallahu fikum dalam bab jarh wa ta'dil, ya ma'rifat rijal, mengenal tentang rijal-rijal, ya persen-persen dari para perawi, mengerti bagaimana kondisi setiap para perawi. Tentunya ini membutuhkan barakallahu fikum ya waktu yang sangat panjang seorang menjadi alim min ulama al-hadis barakallahu fikum. Sehingga para ulama hadis ma'ruf, mereka dikenal masyhur, mereka dikenal di tengah-tengah umat dengan keilmuan mereka. Siapa yang tidak mengenal Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dikenal oleh kawan maupun lawan Asy-Syaikh Al-Albani. Ya, tahqiq beliau, karangan-karangan beliau dijadikan sebagai rujukan baik dari kalangan ahlu sunnah maupun dari kalangan khawarij, sufia dan semisalnya. Kitab beliau tidak diremehkan barakallahu fikum. Ya, kitab beliau dianggap, kitab beliau dijadikan sebagai rujukan. Ya, sahahul Albani, dha'afahul Albani. Walaupun sebagian mereka ya mencela beliau, sebagian mereka barakallahu fikum ya meremehkan beliau atau tidak menganggap karya beliau barakallahu fikum. Tetapi para ulama ahli hadis mereka menjadi marji', sebagai marja' lil ummah. Mereka menjadi rujukan umat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Naam. Qal fa hadzal imam. Baik, qablahu. Qal wa man sara 'ala nahjihim wa tasbut bi adyalihim yakunu insyaallah tabi'an lahum wa minhum. Dan barang siapa yang berjalan di atas prinsip mereka nahjihim wa tasbut bi adyalihim, dan barang siapa yang bergantung dengan tali-tali mereka, mengikut mereka, mengikuti mereka, yakunu insyaallah dia akan barakallahu fikum menjadi tabi'an, dia akan menjadi pengikut, tabi'an lahum, pengikut bagi mereka para ulama ahli hadis yang mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, at-ta'ifah al-mansurah. Yadkul fi itari hadhi ta'ifah al-qa'imah al-haq. Dan wa minhum, yakni termasuk dari golongan mereka. Termasuk dari golongan mereka. Mereka akan dimasukkan, akan masuk pada itari hadhi ta'ifah al-qa'imah al-haq. Mereka akan digolongkan, masuk, tercakup pada kelompok yang tegak di atas al-haq ini. Wan najiyah, dan mereka yang selamat. Insyaallah yaumal qiyamah. Mereka lah yang akan selamat na'am pada hari kiamat. Kenapa? At-ta'ifah al-mansurah ya adalah ahlul hadis, ulama ahlul hadis, karena tentunya mereka lah yang paling mengerti tentang agama ini. Mereka yang paling tahu barakallahu fikum tentang ilmu fikih, mereka yang tahu karena dasar-dasar nas-nasnya mereka yang meneliti. Mereka yang menghafal. Mereka yang barakallahu fikum ya membahasnya, sehingga para ulama fikih berdalil dengan hadis-hadis tersebut. Nah, melalui perantara siapa? Para ulama ahlul hadis. Para ulama fikih, nah mereka barakallahu fikum ya mendapatkan faedahin dari para ulama hadis rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qal fa hadzal imam rahimahullahu taala sya'ara bi hajatin nas ila bayani aqidati salaf ashabil hadis. Maka imam ini siapa? Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Beliau merasakan kebutuhan manusia, hajat manusia, kebutuhan manusia terhadap apa? Ila bayani aqidati salaf. Merasakan bagaimana butuhnya manusia untuk dijelaskan tentang akidah salaf. Bagaimana sih akidah para salaf? Ashabul hadis. Barakallahu fikum. Kanal mutakallimun wal fuqaha wa ghairuhum mawjudin. Dahulu al mutakallimun yakni ulama ahli kalam, para ulama filsafat dan yang semisalnya, wal fuqaha, para ulama dari ahli fikih, dan yang selain mereka, maujudin. Di saat itu ada mereka. Para mufassir ada. Fuqaha ada. Mutakallimin, ahli kalam ada, maujud. Wa nasaba hadhihi al-aqidah li ahli al-hadith wa lam yunsibha li ulaik. Limadha? Beliau menisbahkan akidah kepada ahli al-hadith. Tidak menisbahkan ini adalah akidahnya al-fuqaha. Enggak begitu. Ya. Aqidatus salaf wa ashabil hadis. Akidahnya para salaf dan ashabul hadis. Beliau tidak menisbahkan wa ashab al-fiqh atau dari minal fuqaha, ya, atau mufassirin, akidah al-mufassirin atau al-mu'arrikhin, tidak. Beliau menisbahkan kepada ulama ahli hadis. Akidah ini disebahkan kepada siapa? Akidah para ulama ahli hadis. Beliau tidak menisbahkan kepada yang lain. Limadha? Kenapa? Ini pertanyaan. Ya, kenapa beliau menisbahkan akidah ini kepada ulama ahli hadis? Tidak menisbahkan kepada ulama yang lain. Sementara fuqaha ada, mufassirin ada, mutakallimun ada. Al-jawab, li'anna ahlal hadis alal haq. Dikarenakan para ulama ahlul hadis, mereka lah yang berada di atas al-haq. Wa ulaika dakhalu fil kalam. Adapun mereka masuk dalam ilmu kalam, filsafat, ya, dan yang semisalnya. Wa dakhalu fil falsafat. Mereka masuk dalam filsafat, ilmu olah kata, ilmu olah bahasa, ya, yang mana ilmu yang dipakai untuk mencari sebuah hakikat. Hakikat suatu perkara tetapi dengan logika, dengan akal, dengan metafisika atau dengan metode-metode yang lain. Barakallahu fikum, dengan metode yang lain. Qal wa dakhalu fi asya nas'alullaha al-afiyah. Mereka juga masuk dalam banyak perkara. Ya, dalam banyak perkara. Wa waharu, mereka pun akhirnya muncul, nampak. Hada Jahmi, wahada Mu'tazili, wahada Khariji, wahada Rafidhi. Akhirnya muncul sebagian mereka setelah belajar ini, belajar itu. Muncul yang ini jadi seorang Jahmiyah, yang ini seorang dari Mu'tazilah, yang ini dari Khawarij, yang ini menjadi seorang Rafidhi, Rafidhah. Barakallahu fikum, ila akhirih. Wa ba'da dhalik, hada Ash'ari, wahada Sufi. Dan setelah itu muncul lagi, yang ini menjadi Sufi, yang ini menjadi Ash'ari, yang ini menjadi Mu'tazili, dan yang semisalnya. Izan billah. Fahuwa rahimahullah adraka hadhil asya' kullaha. Maka beliau, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau mengerti tentang fenomena ini. Mengerti tentang fenomena bagaimana mereka jatuh di dalam barakofikum filsafat. Terjatuh dalam ilmu kalam sehingga menjadi seorang khariji, menjadi seorang sufi, menjadi mu'tazili, jahmi, dan yang semisalnya. Beliau mengerti semuanya ini. Najamat hadhil bidah kulluha wa adrakaha fa nassa ala aqidati salaf wa ashabil hadith. Maka terbitlah, muncullah kebedaan-kebedaan ini semuanya. Dan beliau pun juga mengerti tentang bagaimana mulai bertebaran munculnya kebedaan-kebedaan. Sehingga beliau pun menentukan nas ala akidati salaf wa ashabil hadith, beliau ingin bertekad menjelaskan bagaimana keyakinan para ulama salaf dan ashabul hadith untuk memerangi dan membendung, untuk membendung dan memerangi kebid'ahan, barakallahu fikum, memerangi khurafat, takhayulat, dan memerangi penyimpangan dalam kelompok-kelompok yang ada, rahimani wa rahimakumullah. Qal bayyana annahu lamma wasala ilal balad fulani, beliau dalam mukadimah kemarin telah menyebutkan bahwa fa inni lamma waratu amat tabustan wa bilajilan, aku ketika melewati atau sampai pada sebuah daerah yang disebut dengan Amat Tobrustan dan Bilajilan, di saat itu beliau sedang menuju ke Baitillahil Haram, menuju ke Baitillahil Haram untuk melaksanakan ibadah. Barakallahu fikum. Ketika sampai di negeri Amat Tobrustan dan Bilajilan, beliau mengatakan bahwa di sana penduduk negeri tersebut meminta untuk dituliskan pasal-pasal yang berkaitan tentang akidah para salaf. Barakallahu fikum. Kemudian ketika barakallahu fikum beliau sampai pada negeri tersebut, li'annahu minal masyriq, karena beliau al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, daerah asal beliau ada di Masyrik. Daerah asal beliau adalah di Masyrik. Wa kana a'immatul hadis al-kibar fil Masyrik. Dan yang mana di masa itu para ulama hadis al-kibar, para ulama-ulama besar dari para ulama ahlul hadis, mereka rata-rata dari Masyrik. Mereka rata-rata dari mana? Dari Masyrik. Seperti siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau minal muhadithin, dari ahlil hadis. Kana abuhu fil masyrik, di saat itu bapak beliau tinggal di masyrik. Wantakala ila Baghdad, kemudian beliau pun berpindah ke negeri Baghdad. Wahuwa saghir, dalam kondisi beliau masih kecil. Awulida fi Baghdad, atau bahkan al-imamu Ahmad lahir di Baghdad. Wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Huzaimah, fuhulun, mereka semuanya tadi fuhul, para ulama yang terkemuka, para ulama terkemuka yang barakallahu fikum dikenal keilmuan mereka. Wa kibar, mereka ulama terkemuka dan mereka adalah ulama-ulama besar. Para ulama besar. Kibar a'immatil hadis, mereka ulama-ulama besar dari ahlul hadis. Kanu fil masyrik, mereka dahulu tinggal di mana? Di masyrik. Mereka dahulu tinggal di masyrik. Wa ya'tarif ahlul jazirah, yakni al-Hijaz, bahkan penduduk negeri Hijaz, ahlul jazirah yakni Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Orang-orang yang tinggal, para ulama yang tinggal di Mekah dan sekitarnya. Wa ahlul Mesir, demikian pula para ulama ahlul Mesir. Wa ahlul Maghrib, daerah Maroko dan semisalnya. Wa ghairuhum minal amsar, dan selain mereka dari para ulama di berbagai belahan bumi. Ya'tarifuna bitaqaddumi haula, mereka mengakui, mereka seluruhnya mengakui bagaimana tentang ketinggian para ulama dari masyrik, para ulama dari masyrik. Wa tafawwuqihim fi hijmati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keunggulan mereka di dalam berkhidmat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Wal inayah biha, mereka juga akui bagaimana perhatian mereka, para ulama masyrik, wattafaqquh fiha, dan mereka juga akui tentang bagaimana tafaqquh mereka para ulama ahli masyrik di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Fatajidu lahum muallafat 'azimah jiddan fi sunan wa fil aqaid wa ghairiha ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka engkau dapati mereka para ulama masyrik. Para ulama masyrik ini siapa? Seperti Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Huzaimah dan semisalnya, mereka memiliki karangan-karangan besar, kitab-kitab besar, barakallahu fikum, yang tidak ada tandingannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an, baik dalam bab akidah, dalam bab sunnah, ya sunan, yakni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Dalam kitab-kitab mereka, kitab sunan mereka, di dalamnya terdapat kitab akidah, pembahasan akidah. Mereka menyebutkan nas-nas dari ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula aqwal para ulama, para salaf rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qal huna mas'alatun yan bagi al-wukuf indaha. Setelah beliau menyebutkan tentang awal mula perjalanan beliau Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, awal mula perjalanan dimulai ingin mengarah menuju Baitillahil Haram ketika singgah di negeri Amad Tubrustan wa bilad Jilan. Beliau kemudian di mukaddimah menyebutkan mutawajjihan ila Baitillahil Haram wa ziyarata qabri nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat ini Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah, beliau memberikan tanbih. Di sini ada perlu kalimat yang dikoreksi. Kalimat beliau yang perlu dikoreksi, ya, dikoreksi. Ini perlu diperhatikan, ada pembahasan yang lebih rinci dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Sehingga Syekh Rabi menyebutkan di sini huna mas'alatun. Di sini ada permasalahan yang bagi wukuf indaha. Yang permasalahan ini kita harus berhenti padanya, kita harus bahas, kita harus barakallahu fikum jelaskan padanya. Wa hiya qauluhu, yakni dalam ucapan muallif Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau menyebutkan wa ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini di dalam mukaddimah mengatakan ketika perjalanan menuju Baitillahil Haram dan menuju ziarah kubur nabi. Dalam kalimat wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyarata qabrin nabi, ini kata yang menjadi pembahasan kita. Barakallahu fikum. Yakni min maqasidihi minas safar. Dari sini kita memahami dohir dari kalimat beliau, dari ucapan beliau, termasuk tujuan safar beliau apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Tujuan di antara tujuan safar beliau ilal Hijaz, menuju Hijaz, ya, Makkah Madinah, adalah ziyarata qabri Nabi, menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat ini, ya, fa inna hadhihi qad yastaghilluha ahlu dhalal. Kalimat ini terkadang dimanfaatkan oleh ahlu dolal berhujjah dengan ucapan beliau ini tentang bolehnya saddur rihal. Tentang bolehnya apa? Saddur rihal, ya, ziarah kubur dengan mempersiapkan bekal yang matang, mantap, melaksanakan perjalanan jauh, ya, dengan tujuan ziarah kubur, atau dengan istilah para ulama adalah saddur rihal. Saddur rihal. Ini kalimat beliau yang perlu dibahas lebih mendalam Beliau mengatakan fanah nunakul. Maka kita dalam mensikapi ucapan beliau ini, kita katakan awalan, yang pertama, huwa basharun qad yukhti wa laysa bima'sum. Sikap kita pertama, kita yakini bahwa beliau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau adalah bashar, manusia biasa. Qad yukhti wa laysa bima'sum, beliau terkadang salah. Dan beliau juga bukan orang yang maksum. Beliau bukan orang yang maksum. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua. Tsanian. Al-ma'ruf inda ahli sunnah wa ghairihim. Yang dikenal di sisi ahli sunnah dan selain mereka, annahu minal masyru', bahwasanya termasuk dari perkara yang disyariatkan adalah syadurihal ilal masajid as-salatah. Yang disyariatkan adalah syadurihal menuju masjid yang tiga. Itu yang disyariatkan. Menuju masjid yang tiga. Barakallahu fikum. Nanti berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tusadurihal illa ila salatati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh ya syadurihal, tidak ada syadurihal kecuali menuju ke salah satu dari tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Ar-Rasul, Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh adanya syadurihal, mempersiapkan bekal dengan matang, dengan mantap, ya, dengan tujuan ibadah seperti ziarah kubur. Nah, ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau bawakan, sebagaimana dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau, demikian pula dalam oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadhlu Shalah fi masjid Makkah wal Madinah. Qal bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhlu shalawat fi hadhihi al masajid. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan tentang keutamaan salat di tiga masjid. Ya. Beliau telah menyebutkan tentang keutamaan salat di masjid-masjid yang telah disebutkan dalam hadis itu. Tiga masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Faqal, beliau mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Satu salat, satu rakaat salat di masjidku ini itu lebih baik dibandingkan 1000 sholat di selainnya. Satu sholat di masjidku, kata Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi, itu lebih baik ya dibanding sholat di masjid yang lain dengan tingkatan berapa? 1000 kali lipat. Ya, lebih baik dibanding 1000 sholat di tempat yang lain, dibanding 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Berarti apa? Masjidil Haram memiliki keutamaan yang lebih lagi. Ya, memiliki keutamaan yang lebih lagi dibandingkan Masjid Nabawi. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi masiwah illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku itu lebih utama dibandingkan 1000 salat di dalam selainnya. Pada selainnya, selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, satu salat yang dilakukan di Masjidil Haram afdal, lebih utama, min mi'ati alf lebih utama dibandingkan sholat sejumlah berapa? Alf, mi'at alf, 100 ribu. Ya, 100 ribu kali, ya, fi masiwahu, yang dilakukan di selain Masjidil Haram, barakallahu fikum, dan Masjid Nabawi. Nah, ini keutamaan tentang Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Nah, berapa? Coba diulangi. Enggak, Aizam? Keutamaan sholat di Masjid Nabawi berapa? Lebih utama dibanding sholat di tempat yang lain berapa kali? Masjid Nabawi? 1000. Kalau di Masjid Haram? Mi'at alf. Mi'ah alf. Ha? 100 ribu. Ya? Dibandingkan 100 ribu di sholat yang lain, di tempat yang lain. Ini utamanya. Kalau kita sholat 5 waktu, ya, bayangkan, ya Rijal. Antum sholat zuhur misalkan di Masjid Al-Haram di Mekah, ya, itu lebih baik dibandingkan sholat 100 ribu kali dibanding tempat sholat yang lain, di tempat yang lain, sholat di tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 1000 kali, ya, 1000 kali. Sampai dibahas bagaimana kalau sholatnya di emperan, bagaimana kalau sholatnya di jalanan, udah penuh. Ya. Kalau antum menghadiri di Masjidil Haram, terlebih di musim Ramadan maupun di musim Haji, sholat jamaah itu sampai di gang-gang, ya, sampai di jalanan. Barakallahu fikum. Ya, mau masuk nggak bisa, udah full. Bagaimana hukumnya? Apakah mendapatkan keutamaan 100 ribu dibanding, lebih utama dibanding 100 ribu kali dibanding yang lain? Barakallahu fikum. Demikian dibahas oleh para ulama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka menyebutkan mendapatkan sama keutamaannya selama shofnya bersambung. Barakallahu fikum. Yani bersambung dengan jamaah di dalam. Barakallahu fikum. Yani ketika penuh shaf ini kemudian dibikin shaf baru terus sampai walaupun sampai keluar dari lingkungan masjid. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian para ulama sampai membahas pula ada yang mengatakan selama itu di negeri haram, di daerah batasan haram itu semuanya masuk, sehingga sebagian awamun nas berhujah, saya enggak mau pergi ke Masjidil Haram, saya di rumah. Ini samping ana juga ada masjid, masih di lingkungan haram, yakni di bilad haram, ya, masih kawasan haram. Mereka beralasan dengan hadis ini masih masuk dalam keutamaan ini juga. Wallahu taala alam bisawab. Waktu habis ya. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yang mana inti dari pembahasan yang akan kita masuk padanya tentang ucapan beliau, yang beliau menyebutkan tujuan, di antara tujuan safar beliau adalah ziarah kubur. Nah, ini ucapan ini padanya terdapat ya ini ada kritikan secara zahir, ini bisa dimanfaatkan oleh ahlu dolal, ya, dijadikan alasan hujah tentang bolehnya melaksanakan sadurihal, ya, sebagaimana dilakukan kebanyakan saudara kita kaum muslimin, ya, ziarah kubur ke luar pulau, ya, rombongan ziarah bis-bis, ya, berbis-bis, bis 1, bis 2, bis 3, tujuannya ziarah. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk syadurihal, perkara yang dilarang. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain biidznillah. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.